بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan hadis yang ke-29. Al-hadithu tasi'u wal ishrun. Hadis yang ke-29. Hakul muslimi alal muslim. Hak muslim atas muslim yang lainnya. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل وما هن يا رسول الله قال إذا لكيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمده وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَتْبَعْهُ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hak muslim atas muslim yang lainnya itu di antaranya ialah ada 6. Tanyakan, apa saja itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yang pertama, jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, jika dia mengundangmu, maka datangi undangannya. Yang ketiga, jika dia minta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat. Yang keempat, jika dia bersin, kemudian membaca Alhamdulillah, maka ucapkanlah tasmid, Yarhamkallah. Dan yang kelima, jika dia sakit, maka hendaklah engkau menjenguknya. Yang keenam, jika dia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini cukup masyhur di kalangan kaum muslimin dikarenakan berkaitan dengan muamalah bainan nas, hubungan antar manusia yang bisa kita saksikan sehari-hari. Nah, barakallahu fikum. Bila semua hak muslim ini dipenuhi oleh setiap individu dari kalangan kaum muslimin, maka akan terwujudlah al-ukhuwah al-islamiyah yang baik di antara mereka. Akan terjalin persatuan dan kesatuan di antara mereka. Tapi kalau salah satu di antara hak ini tidak dipenuhi, maka yang terjadi ialah al-munaza'ah, persengketaan, wal-mukhasamah, dan pertengkaran. Yang ujung-ujungnya ialah tidak tercapainya al-ukhuwah Islamiyah. Nah, yang pertama, kalau berjumpa, maka hendaklah kita beri salam. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang muslim, maka kita beri salam. Yang muslim, ya. Nah. Karena haknya orang itu untuk kita salami, ya. Nah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah. Kemudian dari sini, apakah diperbolehkan seorang muslim ketika berjumpa dengan muslimah kemudian menyampaikan salam? Maka jawabnya fihi tafsil. Harus dirinci. Jika memang muslimah tadi adalah bagian dari mahramnya, maka termasuk hak mereka untuk kita salam. Entah itu ibu kita, entah itu saudara-saudara perempuan kita, entah itu saudara-saudara dari ibu dan bapak kita, ya, bibik-bibik, ya, nah, nenek-nenek kita, istri kita, anak-anak perempuan kita, dan yang lain-lain, perempuan-perempuan yang termasuk mahram kita. Maka mereka punya hak untuk kita salam. Adapun kalau wanita muslimah tadi bukan mahram kita, maka fihi tafsil. Ada perinciannya juga. Jika menimbulkan fitnah, maka kita menerapkan kaidah apa ini? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah itu diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Memberi salam itu maslahat. Tapi kalau sampai menimbulkan mafsadah, maka kita harus menghindari mafsadahnya. Sekalipun kita tidak mendapat maslahat yang kita inginkan. Nah, karena menimbulkan fitnah. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, maka mereka juga sebetulnya punya hak untuk kita salam sebagai seorang muslimah. Boleh. Nah, di antara yang biasanya tidak menimbulkan fitnah, ya, tetangga-tetangga kita yang sudah tua-tua, yang biasa dulu, ya, gendong-gendong kita waktu bayi, ya, nah, biasa kan tetangga, ya. Ada anak kecil digendong, ya, termasuk kita yang masih kecil dulu pernah digendong oleh tetangga-tetangga kita yang sekarang jadi nenek-nenek, yang sudah tua-tua, ya, disapa, ya. Nah, maka itu syariatkan juga, ya, untuk mengucapkan salam. Nah, bila tidak ada fitnah, kadzalika. Atau secara umum, seperti kalau kita memberi kajian di majelis akhwat, umahat, ibu, ya, ingin nasihat khusus, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, tidak secara individunya. Biasanya aman dari fitnah. Tapi kalau ada orang khusus yang disalami, ya, apalagi masih muda, ya, apalagi sendirian, assalamualaikum, wah, nanti direspon, waalaikumsalam, wah, suaranya kok merdu, ya. Nah, ini akhirnya timbul fitnah. Maka untuk menghindari ini, maka gak usah salam. Dalam rangka menghindar dari mafsadah. Bukan berarti kita tidak memberikan hak memberi salam kepadanya. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang lain dari salam. Ini kita disyariatkan untuk berjabat tangan. Ya. ketika berjumpa atau ketika berpisah. Nah, tadi kan. Adapun kalau berpelukan, memeluk, ya, nah, maka ini tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Pengamalannya ialah pengalaman para sahabat, dan ini ketika mereka datang dari Safa. Nah, hukumnya fihi tafsir. Hukum asalnya boleh, tapi kalau ada penyakit-penyakit yang enggak beres, ya, nah, maka ini ditinggalkan. Ingat ya, penyakit enggak beres. Memang sama laki-lakinya, tapi kalau ini penyakitnya ada kelainan, nah, ini harus ditinggalkan, ya. Barakallahu. Yang jelas itu tidak disunahkan. Cuma apa ini? Boleh saja. Itu pun tafsil dengan perincian tadi. Namanya mu'anaqah, ya. Barakallahu. Tentunya sama jenis. Kalau lain jenis haram mutlaqan, ya. Nah. Kecuali dengan anak istri, ya. Nah. Baik. Barakallahu. Kemudian yang kedua, jika saudara kita mengundang kita, maka kita datangi undangannya. Nah ini kalau undangannya itu walimatul arus, ya, hukum asalnya ialah wajib untuk didatangi, kecuali ada udzur syar'i yang kemudian disampaikan kepada pihak yang mengundang, afwan, ya. Saya enggak bisa datang. Tempat antum jauh sekali, ya. Harus naik pesawat. Nah, kecuali kalau dibayar pesawatnya, ya, insyaallah datang, ya. Nah. Enggak jadi. Ya, enggak apa-apa. Nah. Ya enggak apa-apa, jangan lupa, ya. Nah, paketnya itu. Alas. Begitu. Ini pun tafsil. Para ulama menjelaskan bahwa kalau di dalam acara walimah itu mayoritas ialah kemungkaran dan kita tidak mampu untuk menghindar darinya, nah, maka tadi, ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, kita boleh untuk tidak mendatanginya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau minta nasihat, maka hendaklah dinasihati. Nah, tentunya memberi nasihat kepada orang yang minta nasihat itu ialah nasihat yang sifatnya apa itu kondisional, ya, sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi. Ini yang lebih ahsan, lebih bagus. Tanya, ada apa? Kalau sekedar bila saya nasihat, ya ittaqillah. Tapi kalau ditanya apa masalahnya, nah, yang memberi nasihat itu lebih enak, lebih pas. Tolong saya dinasihati, ya. Saya mau menikah. Gimana sih sebaiknya yang harus dilakukan sebelum masuk ke pernikahan? Oh, tayyib. Jelaskan. Salat pernikahan, ya. Tadarik. Ada apa? Tak nasihat. Saya mau naik haji, insyaallah, ya. Saya minta nasihat sebelum naik haji. Jelaskan masalah haji, ya. Begitu. Barakallahu fikum. Kemudian kalau bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita memberi tasmid kepada orang itu. Ini bacaannya arhamukallah. Tapi kalau orang itu bersin, diam saja, enggak baca alhamdulillah, maka tidak disyariatkan memberi tasmid kepadanya. Ya. Jadi ada syaratnya memberi tasmid itu. Bersin dan kemudian mengucapkan tahmid, alhamdulillah. baru kita beri apa ini? Tasmid. Kalau sudah dikasih tasmid, ya hamukallah, maka pihak yang persen tadi membalasnya dengan doa. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Naam, barakum. Kalau sakit, dijenguk. Nah, hukum menjenguk orang sakit itu fardu kifayah. Pendapat banyakkan ulama, hukumnya fardu kifayah. Kalau sampai tidak ada sama sekali yang menjenguk dalam kondisi sudah tahu semua, maka semuanya berdosa. Silakan kalian, sekian ini ya. Kalian tahu ada teman kalian yang sakit. Nah, semuanya tahu, tapi gak ada yang jenguk. Dosa semua. Tapi kalau sudah ada yang mewakilinya jenguk, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk hak saudara kita. Dan di antara faedah menjenguk orang yang sakit itu, ya, itu besar sekali. Karena doa orang yang sakit itu mustajab, ya. Nah, kita mendoakan dia supaya diberi kesembuhan dan kesabaran, ya. Orang yang sakit kalau memberi doa kepada orang yang menjenguknya itu termasuk mustajab. Nah, enggak rugi. Barakallahu. Kalau mati, diantar jenazahnya sebagai tanda penghormatan terakhir, ya. Adapun kepengurusan jenazah ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih, ya. Mulai dari apa ini? Mau mati karat, sampai kemudian mati, kemudian bagaimana cara memandikannya, bagaimana cara mengkafaninya, bagaimana cara mensolatinya, bagaimana cara mengantarnya ke kuburan, bagaimana cara menguburnya, dan apa yang dilakukan setelah penguburan itu. Semuanya telah dijelaskan secara komplit, lengkap dalam syariat Islam. Tinggal kita saja yang harus rajin untuk terus mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, nah. Taib, barakallahu fikum. Al-hadis ats-tsalatsun. Hadis yang ke-30. At-niyyatu shalihah. Pahala niat yang baik. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wa sallam, idza marida al-'abd aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan mukima. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika ada seorang hamba yang sakit atau safar, maka ditulislah baginya apa yang biasa dia lakukan ketika sehat dan ketika mukim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini diambil faedah oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang pahala niat yang baik. Nah, sekalipun dia tidak sempat melakukannya. Di sini ada beberapa penjelasan yang harus diperhatikan, bahwa pahala yang diterima oleh seorang yang sedang sakit atau sedang safar, nah, itu terkait dengan kebiasaan amalan. Kalau orang ini terbiasa melakukan amalan tadi ketika masih sehat atau ketika masih mukim, nah, maka ditulis begini. Kalau dia punya niatan, tapi qadarullah wa masya Allah sakit atau sama. Contoh, ya. Ketika dia sehat dia biasa rutin naam melakukan sholat duha misalkan ya. Setelah dia sakit, dia enggak mampu, enggak kuat. Sholat lima waktu saja dia sudah berat, apalagi melaksanakan apa ini? Sholat sunnah, khususnya sholat duha yang biasa dia lakukan. Padahal dia punya niatannya kuat untuk bisa berusaha melanjutkan kebiasaannya melakukan sholat apa ini? Duha. Maka orang semacam inilah ketika sakitnya ditulis pahala sama seperti dia melaksanakan sholat duha ketika sehat selama sakit dengan niat yang kuat, azam yang kuat, dan amalan itu termasuk kebiasaannya. Tapi kalau tidak termasuk kebiasaannya maka tidak bisa ya, apalagi tidak biasa melakukan amalan itu ya. Waktunya sehat yo, enggak sholat duha, enggak pernah sholat duha, ya. Nah, atau ketika sakit, apa yang harus ditulis sebagai pahala? Enggak ada, ya kan? Wong ketika sehat ya apa? Tidak pernah beramal, kata ini. Itu maksudnya demikian. Atau ketika safar, dia biasanya biasa membaca Al-Quran, ya. Tapi ternyata qadarullah safarnya ini menyebabkan dia tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran. Padahal dia biasa rutin baca Al-Quran. Entah kondisi di kendaraan atau kondisi di perjalanan, ya. Nah, padahal dia bertekad bulat untuk bisa melaksanakan kebiasaannya membaca Al-Quran dengan rutin tadi. Walaupun ketika safar, tapi qadarullah wa masafar. Ketika safar dia juga tidak bisa melaksanakannya. Maka ditulis baginya niatan yang baik ketika safar tadi itu yang tidak sampai dilaksanakan. Karena amalan tadi merupakan kebiasaan sebelumnya, sebelum dia apa ini? Safar. Wa hakadha. Sehingga ikhwana fillah a'azakumullah, hendaknya kita benar-benar biasakan diri untuk beramal soleh. Nah, ketika masih sehat, ketika masih mukim, tidak banyak udur, ya. Nah, selanjutnya, al-hadithul hadi wal thalathun, hadis yang ke-31. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تقوا صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تقوا غير ذلك فشر تتبعونه أرقابكم. متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laksanakanlah al-isra ketika mengurus jenazah. Isra itu berarti segeralah dalam mengurus jenazah. Karena jika jenazahnya ialah orang yang baik-baik, maka berarti kalian telah menyegerakan dia mendapat kebaikan. Dan jika jenazahnya bukan orang yang baik-baik, maka berarti kejelekan lama kalian letakkan di atas apa ini? Undak-undak kalian. Ya? Nah. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini ada faedah tentang maksud daripada al-isra bil janazah. Di sini meliputi memandikannya, mengkafaninya, memikulnya, dan menguburkannya. Dan segala tetek bengek yang terkait dengan kepengurusan jenazah. Nah. Baik. Jadi kalau sudah positif orangnya mati, segera dimandikan, segera dikafani, segera disolatkan, segera diantar ke kuburan. Jangan ditunda-tunda terlalu lama tanpa ada keperluan yang syar'i. Kalau ada keperluan yang syar'i, maka tidak bermasalah. Contohnya, ini matinya mendadak, mengalami mautul fujah, enak-enak, duduk-duduk, ya, sehat, gak ada tanda-tanda sakit, kok kemudian terjatuh dari kursi dan enggak bergerak sama sekali. Nah, yang enggak langsung kemudian disimpulkan, ayo cepat dimandikan, ya, ayo dikafani. Secara otomatis kan semuanya masih ragu, ini pingsan ataukah mati, ya. Nah, enggak sakit enggak apa kok langsung apa ini? Jatuh, enggak sadar, ya. Maka akhirnya dibawa ke rumah sakit sana, dibawa ke rumah sakit sini, panggil dokter sana, panggil dokter sini. Yang namanya panggil dokter itu menunggu waktu, ya kan? Nah, kadang kapan datangnya dok? Insyaallah 5 jam lagi. Nanti memandikannya akan tertunda, karena mereka belum berani memandikan. Soalnya belum pasti orang ini mati ataukah pingsan saja. Nah, ataukah masih belum mati? Nah, kalau sudah dimandikan ternyata melek, bagaimana? Nah, itu enggak masalah. Menunda al-isra' bil janazah. Ada keperluan apa ini? Yang syar'i. Nah. Baik. Tapi kalau enggak ada udur-udur yang syar'i, maka hukum asalnya ialah al-isra' bil janazah. Menyegerakan perawatan dan pengurusan apa ini? Jenazah. Di antara hikmahnya ialah kalau jenazahnya ini orang baik, maka berarti kita membantu jenazah ini untuk segera mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan di alam barzah. Nah, dan kalau ternyata jenazahnya ini orang jelek, ya supaya kita enggak lama-lama mikul orang jelek. Ya. Supaya kita enggak lama-lama ngurus orang yang jelek. Segera selesai urusannya. Ya. Nah, kata Adika. Barakah fikum. Kemudian ada faedah tentang masalah al-isra' bil janazah. Yakni terkait dengan pemikulan ke makam atau ke kuburan. Jangan kemudian berdalih dengan hadis ini, kemudian sambil lari. Ketika mengantar jenazah ke kuburan, ya lari cepat. Tidak, ya. Dan juga jangan terlalu pelan, ya. Nah, kayak kebiasaan yang dilakukan di kalangan militer. Nah, ya. Ya, Pak. Lama sekali sampainya, ya. Nah, memang disengaja. Memang apa ini? Disengaja. Yang ini kurang cepat, yang itu kecepatan. Ya, nah, sampai bisa membuat mudarat untuk jenazah yang dipikulnya. Ya, kalau kesandung batu atau kesenggol temannya itu yang bisa jatuh, ya. Nah, berkofik. Jadi menggunakan prinsip al-isra' bil janazah. Ya, na'am. Wasato. Baina hadha wa hadha. Pertengahan. Jalan cepat. Jalan cepat. Bukan apa ini? Lari cepat. Jalan cepat. Ya, na'am. Barakallahu fikum. Ini yang perlu diluruskan. Ya. Supaya tidak salah paham tentang masalah al-isra' bil janazah. Kemudian dalam hadis ini berarti terdapat faedah tentang itsbatu na'imil barzah wa adabi. Adanya nikmat yang Allah berikan di alam barzah untuk orang yang mati. Dan juga ada azab yang Allah berikan di alam barzah. Nah. Pemanasan. Ya. Ini ditolak oleh orang-orang Mu'tazilah. Dikatakan kalau ini diterima keyakinan semacam ini, berarti kita menuduh Allah itu zalim. Belum waktunya diazab, belum waktunya diberi kenikmatan, tapi dikasih duluan. Gak bisa itu, gak adil itu, berarti zalim. Ya, nah, azab kan di neraka, ya kan? Kenikmatan kan di surga, ya kan? Jangan diberikan dulu, ya. Nah, nanti semuanya urusannya surga atau neraka di akhirat nanti, ya. Akhirnya orang Mu'tazilah yang memang menggunakan rasio semata, ya, tidak memperdulikan nas-nas yang sharih tentang masalah ini, mereka langsung menyimpulkan semacam itu. Tidak ada yang namanya apa ini, nikmat kubur atau azab kubur. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seyakin-yakinnya tentang adanya nikmat kubur dan azab kubur. Tanpa ragu sama sekali, bila syak. Bagaimana menjawab argumentasi orang Mu'tazilah semacam itu? Jawabannya gampang. Yang pertama, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah yang mengatur semua urusan, bukan orang Mu'tazilah. Yang ketiga, itu menunjukkan keadilan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kepada mereka yang ada di alam barzah, itu ialah bagian dari kenikmatan yang disiapkan di surga, cuma pemanasan, ya. Termasuk bagian kenikmatan yang memang dijanjikan untuk orang itu. Seandainya tidak diberikan, berarti Allah malah zalim karena tidak memberikan sesuatu yang Allah janjikan. Termasuk azab demikian, itu bagian daripada daftar azab yang harus dia terima. Ya. Nah, nah, kalau seandainya tidak diberikan, berarti justru Allah itu zalim. Ya, nah. Barakallahu fikum. Nah. Paham ya? Pokoknya, orang Mu'tazilah itu kayaknya saja keren, ya. Rasional, ya. Nah. Masuk akal, gitu ya. Padahal, juga bisa dibantah dengan apa ini? Yang lebih rasional dan yang lebih bisa masuk akal, ya. Akal-akalan tuh gampang, bisa diakali juga, ya. Nah, Allahul Musta'an, itu Mu'tazilah dia. Nah, suka akal-akalan tapi mudah diakali orangnya. Nah, baik. Kemudian di antara sebab kenikmatan alam barzah juga disebutkan dalam hadis ini, yakni dengan beramal salih. Fa in taqu salihatan fa khairan tuqaddimunaha ilaihi. Enggak mungkin dapat kenikmatan kalau tidak melakukan amal salih sebelum meninggal, ya. Nah. Termasuk juga di antara sebab mendapatkan azab kubur atau azab di alam barzah ialah melakukan perbuatan kejelekan. Dengan dalil wa in taqu ghairu dzalika fa syarrun tad'unahu ariqabikum. Jadi sebelum kita meninggal, sebelum kita mati, hendaklah kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya supaya kita menjadi jenazah yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam apa ini? Barzah. Kalau sudah dikasih kenikmatan di alam barzah, maka itu lebih memungkinkan lagi, lebih layak lagi untuk mendapatkan kenikmatan di surganya Allah nanti. Tapi kalau mendapatkan adabnya Allah di alam barzah, maka inilah kebijaksanaan Allah. Belum tentu nanti di hari akhirat dia diadab di neraka. Oh, enak kan? Belum tentu. Kalau memang dia itu masih tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, karena dosa-dosanya masih di bawah kehendak Allah, karena selain syirik dan kekufuran, nah, maka bisa jadi di akhirat nanti dia sudah apa ini? Enggak usah ke neraka, ya. Barakallahu fikum. Lagi-lagi semacam ini ditentang oleh orang Mu'tazilah. Enggak adil. Sudah diputuskan dihukum kok malah diampuni. Ya. Ya yang bagus ya langsung dapat yang bagus, yang salah ya langsung dihukum gitu ya, enggak boleh pilih kasih. Jawabannya inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, Allah itu raja yang mengatur, bukan orang Mu'tazilah. Justru itu menunjukkan kekuasaan Allah mampu untuk memberi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak bisa ditentang oleh siapapun. Kalau raja semacam itu, berarti rajanya itu benar-benar raja yang kuat. Kalau raja yang kemudian diprotes rakyatnya, kemudian berubah sikap, itu enggak kuat berarti. Ya, nah, barakallahu. Itu ya. Dan alhamdulillah ada kesempatan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Diampuni oleh Allah. Ya. Nah, laki-laki orang Mu'tazilah menentang adanya apa ini? Syafaat. Pokoknya yang enggak logis-logis menurut mereka itu ditentang semuanya. Sekalipun nasnya telah jelas, sorry. Ya. Nah, syafaat yang diterima oleh Mu'tazilah cuma satu. Apa itu? As-syafaatul kubra. Syafaat besar, yakni Rasulullah diberi izin untuk menghadap Allah agar segera menggelar hisab di saat manusia lama menanti, ya, digelarnya hisab. Itu saja. Kalau masalah kenaikan tingkat yang asalnya surganya biasa-biasa dapat syafaat atau naik tingkat atau pembebasan azab yang asalnya ditentukan masuk neraka, ternyata Allah memberi syafaat orang itu sehingga diampuni, enggak jadi diadab atau diringankan adabnya, yang asalnya divonis adabnya besar diampuni oleh Allah menjadi kecil dan ringan adabnya, semuanya ditolak mentah-mentah oleh siapa ini? Mu'tazilah. Nah, Ahlussunnah kok meyakini? Saya yakin-yakinnya karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laki-laki itu menunjukkan Allah itu Maha Hakim, Maha Bijaksana, ya. Nah, Maha Kuasa untuk melakukan itu semua. Ya. Naam, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang Allah lakukan. Justru mereka lah orang manusia dan makhluk yang lainnya, yang jin, yang diminta apa ini? Pertanggungjawaban. Seperti itu. Kenapa kok Allah begini? Kenapa si fulan itu kok dimaafkan? Saya kok tidak? Kenapa begini, begini, begini? Jawabannya itu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Mereka lah yang ditanya. Atas apa yang mereka apa ini lakukan. Barakallahu fikum. Al-hadithu tsani wa tsalatsun. Hadis yang ke-32. Biar cepat selesai. Naam. Tahdidu nisab zakatil hubub wa tsimar. Tentang ukuran nisab zakat biji-bijian dan buah-buahan tanaman, ya. Nah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, laisa fi ma duna khamsati awsaq min at-tamri shadaqah wa laisa fi ma duna khamsi awaq minal warq sadaqah. Minal warq, ya. Minal warq sadaqah. Wa laisa fi ma duna khamsi dzud sadaqah. Muttafaqun alaih. Nah. Ini pembahasan masalah zakat. Dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, kurma yang masih belum mencapai 5 wasaq tidak ada zakatnya. Jadi nisab zakatnya kurma 5 wasaq. Nah, kemudian gandum, bahar itu gandum, ya, kintok, yang masih belum mencapai 5 awak, maka tidak ada zakat. Dan juga yang tanaman yang lainnya, kalau kurang dari 5 dud, tidak ada zakatnya. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Nah, topik kita kali ini ialah membahas seputar masalah zakat zuruk wa thimar, zakat pertanian. Ya. Nah, tidak membahas zakat-zakat yang lain. Karena pembahasannya ini melebar. Kita fokuskan saja sesuai dengan tema hadis ini. Tentang zakat apa ini? Pertanian. Baik. Para ulama berbeda pendapat tentang hasil-hasil pertanian apa sajakah yang ada zakatnya. Apakah semua hasil pertanian itu wajib zakat? Kan macam-macam. Ada yang petani padi, ada yang petani jagung, ada yang petani kurma, ya. Nah, ada yang petani gandum, ada yang petani apa lagi? Lain-lain, ya, mangga dan sebagainya, ya. Nah, jambu, kacang, ya. Menyok. Nah, menyok itu apa? Bahasa Indonesia. Singkong, ya. Singkong atau apa? Menyok singkong apa? Buhung, ya. Ya. Nah, atau bolet. Nah, bolet itu ubi, ya. Nah. Dan sayur-sayuran yang lainnya banyak sekali. Apakah semuanya wajib zakat? Ini diikhtilafkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama. Naam. Mengatakan. Yang wajib zakat itu cuma 4 jenis hasil pertanian saja. Yang lainnya tidak ada zakatnya. Kalau pengen sodako itu disyariatkan. Pak bisabilillah, sedekah dan sebagainya silakan, tapi tidak disebut zakat yang wajib, tapi sedekah sunnah, ya. Nah, selain 4 ini, ini pendapat Ibnu Umar, Al Hasan Al Basri, Al Imam Ats Tsauri, Naam Al Sya'bi, Ibnu Sirin, Ibnu Mubarak, Abu Ubaid. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Al-Imam Syaukani. Dan termasuk pendapat Syekh Al-Albani. Rahimahullah ta'ala. Adapun dalil yang mereka pakai ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah dari Abu Burdah dan Abu Mus'a serta Mu'ad bin Jabal. bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengirim Abu Musa dan Mu'ad ke Yaman untuk mengajari masyarakat di sana tentang urusan agamanya. Fa amarahuma alla ya'khudha as-shadaqah illa min hadhil arba'. Dan Rasulullah memerintahkan dua orang ini untuk tidak memungut zakat kecuali dari empat hasil pertanian. Al-khintah, wasy'ir, wat-tamr, waz-zabib. Al-khintah itu sejenis gandum. Wasy'ir juga sejenis gandum. Wat-tamr kurma. Waz-zabib kismis. Alasan mereka bahwasanya hasil-hasil pertanian selain empat ini itu ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi beliau tidak menyebutkannya, berarti memang tidak ada zakatnya. Seandainya wajib zakat, niscaya Rasulullah tidak akan mengakhirkan penjelasan tentang masalah itu, karena itu tidak boleh bagi beliau mengakhirkan penjelasan di saat dibutuhkan. Nah, ada hasil-hasil pertanian selain itu, ya. Nah, tapi yang disebut cuma empat ini. Nah, kata Adika. Sehingga keumuman ayat, nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang yang beriman, infakkanlah hasil jerih payah kalian yang baik, dan juga infakkanlah hasil pertanian yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Dan disebutkan jenis-jenis hasilnya, ya kan? Hadis menjelaskan empat itu saja. Karena pada zaman Rasulullah hasil-hasil pertanian selain empat ini ada, tapi beliau tidak menyebutkannya. Berarti cuma empat itu saja, kata mereka yang berpendapat semacam itu. Nah, pendapat yang kedua ialah semua hasil pertanian yang merupakan makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang agak lama, itulah yang wajib zakat. Gitu. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Hati beras. Apalagi itu. Yang empat tadi ya, tambah beras, jagung, ya, apalagi sagu, ya. Nah, makanan-makanan pokok itu, ya, dan biasa bisa disimpan dalam waktu yang agak lama. Tapi kalau tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama, karena begitu dicabut langsung layu, ya, dalam waktu satu kali 24 jam, ya. Maka enggak ada zakatnya. Contohnya apa? Ayo. Tanaman yang itu merupakan kebutuhan dalam makanan manusia, ya, untuk makanan manusia, tapi enggak kuat lama. Enggak bisa disimpan lama-lama. Hah? Tomat, ya tahu sendiri lah yang mana, ya. Pokoknya itu. Syaratnya satu, makanan pokok. Yang kedua bisa tahan lama. Ada ya makanan pokoknya tomat, ya. Awal mustahil. Enggak ada. Enggak ada ya. Ya barangkali ada komunitas mana ini ya. Nah. Baik. Ya seperti beras tadi itu. Jagung, sagu ya. Mana lagi makanan pokok yang lain? Yang saya tahu cuma itu. Dan yang lainnya. Saya kasih tambahan dan yang lainnya bukan berarti pembatasan ya, supaya bisa nyutukan yang lain. Nah, mereka pada berhujjah dengan hadis yang dhaif. Riwayat Imam Baihaqi dan Al-Hakim. Yang di situ menyebutkan bahwa seperti bitir, semangka, rumman, delima, khudar dan sayur-sayuran. Fa'afa'anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya dimaafkan oleh Rasulullah, enggak ada zakatnya. Disimpulkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau begitu yang disebutnya tadi dimaafkan, kayak semangka enggak bisa lama ya. Selama enggak bisa lama semangka, enggak selama padi ya. Nah, kemudian terima untuk buah-buahan ya. Atau sayur-sayuran, enggak ada yang kuat lama. Nah, itu semuanya kan menu-menu tambahan. Nah, nanti kesimpulannya, bukan makanan pokok dan enggak tahan lama kalau disimpan. Sehingga dimaafkan oleh Rasulullah, tidak ada zakatnya. Berarti, yang merupakan makanan pokok dan tahan lama bila disimpan, ada zakatnya. Sayang, hadisnya dhaif. Nah, kemudian pendapat yang kedua, yang ketiga, ini mereka berpendapat yang dizakati ialah hasil pertanian yang kering dan bisa ditimbang. Bukan hasil pertanian yang basah. Ada yang basah. Ada yang basah tadi itu. Kalau buah-buahan kan basah, ya kan? Nah. Ya kan? Tomat basah itu. Nah. Sayur-sayuran basah itu. Nah. Tadi. Yang kering-kering, nah itu baru yang wajib zakat. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, nah. Dengan dalil apa? Ya hadis ini. Di sini menunjukkan benda-benda atau hasil-hasil pertanian yang kering-kering semua. Nah. Kemudian yang kedua menunjukkan ukuran tertentu. Ada wasak, ada awak, ada dud. Berarti yang dizakati ialah hasil pertanian yang kering-kering. Kemudian yang kedua bisa ditakar. Ada ukurannya. Baik. Ini hadisnya mutafaq alaih. Ijtihad ya. Kemudian yang keempat, ya semua hasil pertanian yang di situ ada usaha dari manusia untuk menanamnya, bukan tumbuh secara alam. Nah, kalau tumbuh secara alami, maka ini tidak ada zakatnya. Rumput sebagainya secara alam ya. Tapi kalau ada usaha manusia untuk bercocok tanam, maka apapun jenisnya hasilnya wajib zakat. Nanam mangga banyak sekali sampai bisa panen mangga tontonan ya. Tonton Terton. Ya. Nah. Wajib zakat menurut pendapat ini, ya. Ini pendapat Abu Hanifah. Nah. Dan pendapat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nanam pisang banyak sekali sampai bisa panen pisang, ya. Nah. Wajib zakat. Alas, dan yang lainnya. Wis gampang ya. Tomat ya, lombok, apa saja yang kalian tanam itu semuanya dikasih zakat. Nah. Nah tadi kan. Argumentasi mereka ya keumuman ayat tadi dalam surat Al-Baqarah tadi. Ayat 267 ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Bagaimana menyikapi dalil yang mengatakan jam 4 tadi itu tidak membatasan. Ya, yang mungkin di daerah Yaman yang tumbuh cuma itu-itu saja. Jadi ya, contoh bukan pembatasan. Pendapat yang terakhir ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir saja. Semuanya zakat pertanian, semua hasil pertanian ada zakat. Mana cara memberi zakat? Ya, kalau pakai tada hujan, maka zakatnya 10%. Kalau pakai pengairan yang mengeluarkan biaya dieselnya, biaya pipa ya, untuk menyambungkan ke waduk dan sebagainya, dia irigasi, maka 5%. Nah, sini tidak disebutkan yang diakhiri dengan langit itu, diakhiri dengan hujan itu hasil pertanian yang apa? Enggak disebutkan. Berarti semua yang diakhiri dengan apa ini? Hujan. Tanda hujan atau yang tidak tanda hujan ada zakatnya. Enggak disebutkan. Secara jelas berarti umum, ya. Kadzalika barakallahu fikum. Semana ya Raci? Ya, terserah Anda. Mau pilih yang mana? Nah, jelas Syekh Abdurrahman Ibn Nasir rahimahullah taala beliau menganggap semua hasil pertanian itu ada zakat. Ya? Nah, baik. Pertanyaan sebentar ya. Untuk masalah zakat, insyaallah saya lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, tentang ukuran wasak atau awak atau dzud itu apa ya, nanti akan saya jelaskan. Tambahan. Yang penting terkait dengan apa ini? Zakat tanaman. Menjawab salam dan tasmid, ya hamdulillah, apa harus terdengar oleh orang yang salam atau pasin? Naam, disyariatkan begitu. Karena dia punya kewajiban untuk apa ini? Menjawab. Ya, dikumullah, wa yasiduh pahalakum. Kalau enggak terdengar, ya enggak dijawab. Enggak didoakan. Ya. Untuk ikhwan dan akhwat, apa bacaannya tetap sama? Ya hamdulillah. Kemudian, kafnya gimana kalau akhwat? Boleh. Yarhamukallah untuk ikhwan, yarhamukillah untuk akhwat. Sebagaimana yang jelas dari para ulama, enggak apa-apa. Yang benar mana? Assalamualaikum atau assalamualaikum, sama dua-duanya, ya. Menunda mengubur jenazah karena jenazah akan dimakamkan di daerah asalnya. Apa boleh? Hukum asalnya jenazah itu dimakamkan di daerah di mana dia meninggal. Ya, tidak termasuk sunnah. Ya, memindahkan jenazah dari tempat daerah dia meninggal. Meninggalnya di pondok, dikuburkan saja di sekitar situ. Ya, rumahnya di Jepang, enggak usah dibawa ke Jepang. Ya, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.